racun, keong racun, langsung digoyang. Dua kali spesial sama Puing. Kau yang lagi suka coba tuh jawab lagi semuanya. Tunjukkan kebolehkanmu anjar. Gusti.